Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala, wa nusalli wa nusallim ala habibina al-mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabil mujtaba. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas ayat ke-65 dari surat Maryam yang akan memberikan kepada kita bahwa gambaran kepada kita bagaimana kita harus tunduk dan patuh kepada Sang Penguasa alam semesta yang tidak perlu diragukan akan kekuatan dan kehebatannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadat kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah? Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-65 hari ini yang menjadi pembahasan kita kali ini memberikan gambaran kepada kita bahwa ada keimanan yang harus kita perkokoh kembali, ada pemahaman yang harus kita setrilkan kembali, yaitu meyakini dan memahami dengan baik bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan penguasa alam semesta yang memiliki kekuasaan dan kemampuan atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, bahkan di dalam menentukan perjalanan kehidupan kita. Ya, inilah gambaran, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, relevansi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya, di mana dunia dan alam semesta yang sangat luas ini menunjukkan tentang adanya pencipta yang maha kaya dan kuasa mampu berdiri sendiri. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Allah memegang langit dan bumi ini supaya jangan berbenturan satu sama lain sehingga akhirnya menjadi hancur. Para ilmuwan ada yang berpendapat bahwa alam semesta ini itu punya aturan tersendiri, punya hukum alam. Kenapa tidak berbenturan? Karena ada aturan alam semesta, ya, ada magnet sendiri-sendiri yang membuat mereka tidak berbenturan satu sama lain. Pertanyaannya adalah siapa yang mengatur ini? Ya, alam ini tidak akan berjalan dengan sendirinya. Kullun fi falaki yasbahun. Segala yang ada di alam semesta ini, bumi dan planet yang lain, bahkan galaksi yang lain, itu di alam semesta sana seperti orang berenang, ya. Karena masing-masing sudah punya jalurnya, berputar mengelilingi matahari untuk bumi dan planet-planet yang berada di sekitarnya. Yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi, kita harus memahami, di dalam menjalani kehidupan ini kita harus paham betul dan kita harus yakin betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang berkuasa dan menguasai segala sesuatu dan mampu menentukan segala sesuatu. Karena dia akui atau tidak, ternyata ini adalah salah satu pemahaman kita yang mengalami penurunan, mengalami krisis keyakinan. Itu adalah ketika kita memahami Allah itu secara parsial saja. Kita tahu Allah itu adalah Maha Pencipta, tapi Allah itu tidak kita pahami sebagai yang mengatur segala sesuatu. Akhirnya ketika menjalani kehidupan ini, kita punya banyak masalah, kurang rezeki, kehidupan banyak masalah. Kita bingung mencari tempat pengaduan kita, bahwa sebenarnya yang menjadi tempat pengaduan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari keyakinan bahwa Allah itu adalah pengatur, tidak perlu kita menjadi resah dan gelisah kembali. Ya, apapun permasalahan kita di dalam kehidupan ini, seberat apapun, yakinlah satu hal, bahwa kita harus kembali kepada Allah, meminta kepada Allah cara penyelesaiannya, karena Dia adalah Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Kita punya rezeki karena Allah yang memberi. Kita mampu memberikan rezeki kepada keluarga kita karena Allah yang memberikan rezeki itu kepada kita. Dan pada saat kita kekurangan rezeki, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jenal. Kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ayat 65 dari surat Maryam ini mendapatkan pelajaran, memberikan kepada kita pelajaran yang penting. Makin banyak manusia merasakan arti kebenaran dan rahasia hidup, akan makin banyak pula dia memahami bahwa siapapun memang tidak dapat disamakan dengan Allah. Kalau kita memahami Al-Quranul Karim sebagai kitab suci yang benar, kalau kita memahami Allah sebagai Tuhan yang benar, kalau kita memahami Nabi Muhammad sebagai Rasul yang benar, kalau kita memahami bahwa Allah pemilik langit dan bumi serta apa-apa di antara keduanya, kita pun akan sampai pada satu titik, tidak mungkin ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman itu tidak sampai di situ saja, sebagaimana kata Ustaz Perdana tadi. Pengetahuan kita tentang kekuasaan Allah yang mutlak menyebabkan kita dengan sukacita fa'budhu, menyembahnya. Mengenal Allah, konsekuensi selanjutnya sembahlah dia. Mengenal Allah, mengetahui bahwa dia sang pencipta, sabarlah terhadap proses yang dia berikan kepada kita. Terkadang manusia menginginkan instan, terutama di zaman yang serba instan ini. Namun Allah kemudian mengatakan kepada kita, hal ta'lamu lahu samia. Siapa yang memiliki nama terbaik di dunia ini? Siapa yang memiliki nama the best di akhirat nanti? Allah lah yang memiliki nama the best. Allah sendiri di antara asma al-usnanya ada sabur. Sabur. Siapa yang paling sabar? Allah paling sabar, Maha sabar. Maka kita diminta wastabir, bersabarlah, karena Allah Tuhanmu itu sendiri yang bisa menciptakan segala sesuatu dengan kun dan jadilah seketika itu juga, tapi dia menciptakan bumi ini selama 6 hari. Syakur. Siapa yang paling bersyukur? Allah Maha bersyukur. Siapa yang dia syukuri? Manusia. Layakkah Allah sang pencipta mensyukuri apa yang dilakukan makhluk yang dia ciptakan? Tidak layak. Tetapi tetap saja Allah Asy-Syakur, Maha pandai bersyukur, tahu berterima kasih. Amal kecil yang kita lakukan 700 kali lipat bahkan lebih dia balas kebaikan itu. Jadi kita pun menjadi orang yang tahu berterima kasih, tahu kekuasaan Allah, melakukan penyembahan yang baik kepadanya. Hal ta'lamu lahu samia, karena Allah memiliki nama the best, jadilah kita hamba the best di dunia ini. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, ada beberapa hal penting yang menjadi catatan kita dari keterangan ayat 65 ini, bahwa yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus dipahami sebagai Tuhan yang memiliki kesempurnaan, bukan Tuhan yang hanya dipahami secara parsial saja. Rabbus samawati wal ard, seluruh yang ada di alam semesta ini itu adalah berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak layak lagi kita menyembah selain Allah. Tidak layak kita meyakini ada dewa ini, ada dewa tanah, ada dewa air, ada penguasa langit, ada penguasa bumi secara khusus, ya, semuanya itu berada di dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Jainal, ketika kita dengan keyakinan kita yang sudah begitu kuat, itu akan memberikan dampak terhadap fa'budhu, menyembah Allah, wastabir li'ibadati. Dan ada keseriusan dan ada kesabaran, ada konsistensi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam beribadah ini, kalau tidak berangkat daripada keyakinan kuat, yang terjadi adalah hari ini sholat, besok nggak sholat. Hari ini berbuat baik, besok menganggap perbuatan baik itu tidak memberikan manfaat bagi dirinya. Ketika seorang muslim dengan keyakinannya yang begitu kuat, akan memberikan dampak dan pengaruh yang besar di dalam tingkah lakunya, yaitu wastabir, ada keseriusan yang terus yang dia lakukan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di dalam melakukan kebaikan. Dan yang ketiga adalah sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Janal, hal ta'lamu lahu samia. Ketika Allah memberikan nama-nama yang terbaik yang ia gambarkan kepada kita, maka sebagai seorang mukmin kita harus mencitrakan diri kita sebagai orang-orang yang memiliki nama yang baik dan citra diri yang baik di dalam kehidupan kita. Jadilah orang-orang yang meniru sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang sabur, syakur, mampu bersabar, mampu bersyukur, menjadi orang-orang yang rahman, memiliki rasa kasih sayang karena dia meniru Tuhan yang begitu sangat kasih sayang, dan asmaul husna yang lain yang harus kita tiru dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.